Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mediana Hutomo kembali berjumpa dengan Anda dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Ali Imran. Dan kita sudah sampai kepada ayat 102 dan nanti akan banyak sekali membahas mengenai ketakwaan. Ada istilah takwa dan juga ada istilah sebenar-benarnya takwa. Bagaimanakah sebenarnya takwa itu nanti akan dijelaskan oleh narasumber tetap kita, Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kami berdua ditemani Majelis Taklim Al-Quba Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu. Terima kasih sudah menemani kami di sini. Kita mulai saja Pak Quraisy dari 102. Mari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat populer sekali ya. Mari kita lihat. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqu terambil dari kata waqayaqi, artinya menghindar. Jadi kalau mau diterjemahkan secara harfiah, ittaqullah itu artinya menghindarlah dari Allah. Tapi kita bertanya, orang bisa menghindar dari Tuhan atau tidak? Tidak bisa. Kalau begitu pasti ada kata yang tidak diucapkan di sini. Seperti kalau saya bertanya, apa kabar? Jawabnya apa? Baik. Oh, ah, bagus tuh, ada satu yang jawab kabar baik. Tapi sebenarnya umumnya orang berkata baik ya. Nah, kabarnya itu sudah tidak disebut lagi. Nah, begitu juga di sini. Ittaqullah, hindarilah Allah secara harfiah, berarti hindari ancaman atau siksa Allah. Nah, ancaman dan siksa Allah itu ada dua macam. Ada ancamannya di dunia, ada siksanya di dunia, ada siksanya di akhirat. Orang yang melanggar hukum-hukum Tuhan yang berkaitan dengan kehidupan dunia terancam siksa. Saya beri contoh. Orang yang mau ujian tidak belajar, lulus atau tidak? Tidak lulus. Tidak lulus itu karena dia melanggar hukum Tuhan dalam konteks kehidupan dunia. Hukum Tuhan, siapa yang mau lulus belajar? Orang yang makan makanan kotor, sakit perut. Sakit perut itu siksa Tuhan di dunia. Nah, ada lagi ancaman dan siksa Tuhan di akhirat. Ancaman dan siksa Tuhan di akhirat itu pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap syariat Tuhan. Yang tidak sholat disiksa di dunia atau tidak? Ya, makin senang kelihatannya orang. Ya, karena itu siksanya pada prinsipnya di akhirat. Ketika Allah berfirman ittaqullah, itu artinya hindarilah siksa dan ancaman Allah, baik siksa itu di dunia maupun siksa itu di akhirat. Oke. Baru dia katakan begini. Ittaqullaha haqqa tuqatihi. Sebenar-benar takwanya. Nah, kita lihat. Bagaimana itu bertakwa kepada Allah? Sebenar-benar takwanya. Sebenar-benarnya itu bagaimana? Mari kita bertanya. Boleh enggak kita durhaka pada Tuhan? Tidak boleh. Yang durhaka tidak bertakwa. Kalau begitu, sebenar-benar takwanya berarti harus terus-menerus taat, tidak sekalipun boleh durhaka. Ya. Mensyukuri nikmat Tuhan itu perlu atau tidak? Perlu. Kalau begitu, sebenar-benar takwanya adalah harus terus-menerus mensyukuri Allah. Tidak boleh sekalipun mengingkari nikmatnya. Mengingat Allah itu wajib atau tidak? Wajib. Kalau begitu, sebenar-benar takwanya tidak boleh sesaat pun lupa Allah. Bisa enggak ini? Hah? Insya Allah. Wah hebat kalau bilang insya Allah. Sahabat Nabi bilang kita enggak bisa. Siapa yang bisa ingat terus menerus Allah? Siapa yang bisa tidak berdosa? Ya kan? Mereka mengeluh. Bertanya pada Nabi, bagaimana ini bisa? Maka turun ayat yang menjelaskan atau yang membatalkan kewajiban yang di atas ini. Ayat yang turun itu menyatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sepanjang kemampuan kamu. Nah, sudah ini kan? Jadi kalau tadi itu ada yang bilang, wah ini susah, sudah ini. Memang takwa kepada Allah, sebenar-benar takwa itu yang mestinya menjadi target kita. Karena apa? Hidup ini kan take and give ya. Itu kita lihat sekarang. Mau enggak bapak memberi sesuatu tetapi tidak menerima imbalannya? Pada dasarnya harus menerima imbalan, ya. Lebah mengisap kembang-kembang, sebanyak yang dia isap, sebanyak itu yang dia beri madu, ya. Bulan sesuai dengan posisinya di matahari, sebanyak itu pancaran sinarnya kemarin. Take and give. Mestinya sebanyak Anda menerima dari Allah, sebanyak itu pula Anda memberi. Itu tapi kita enggak bisa. Allah menyadari atau dalam Allah mengetahui hal itu, ya toh? Karena itu nanti pada akhir ayat yang diterima oleh Nabi itu ada pernyataan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Apa maknanya? Salah satu maknanya atau kesannya yang ditimbulkan, hei manusia, kamu itu punya utang. Kita punya utang pada Allah kan? Dia hidupkan kita, dia beri kita rezeki dan lain-lain. Kau punya utang. Tapi kamu enggak bisa bayar. Saya hanya minta dari kamu, kamu datang menyerahkan diri kepadaku. Tidak usah bayar. Nah, kayak seorang punya utang, saya punya utang, maaf. Saya tidak lari. Tapi saya datang menghadap. Bung, mas, saudara, saya tahu saya punya utang. Tapi saya tidak mampu, ini saya mau ambil barang saya apa aja saya kasih. Ya kan? Begitu. Saya, Allah berfirman, saya sudah ridha penyerahan dirimu sebagai pembayaran hutangmu. Nah, jadi kalau tidak mau, kalau orang yang datang kepada Tuhan tidak peduli Tuhan, itu berarti dia tidak berserah diri padanya, itu berarti dia tidak beragama. Okay. Kita akan lanjutkan lagi setelah pesan berikut. Terus mengupas surah Ali Imran selama bulan Ramadan ini, dan tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Quraisyab ayat 102. Mari kita dengarkan ayat-ayat selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi pengertian ittaqullaha haqqa tuqatihi dijelaskan oleh firman-Nya di surat At-Taghabun sepanjang kemampuan kamu. Kita mau rinci sekarang soal kemampuan ini. Perintah Allah ada yang menuntut Anda mengerjakan sesuatu, ada juga yang menuntut Anda tidak mengerjakan sesuatu. Ya, salat kerjakan, minuman keras jangan. Saya mau beri contoh. Saya duduk di sini, itu sana ada ballpoint di. Kalau saya ada orang berkata pada saya, ambil ballpoint itu, saya perlu gerak atau tidak? Perlu gerak. Kalau saya sakit, tidak bisa gerak? Tidak bisa. Minta tolong atau apa. Oke. Nah. Saya contoh yang lain. Itu ada pulpen. Ada seorang berkata pada saya, jangan ambil pulpen itu. Saya perlu gerak atau tidak? Tidak. Baguslah kalau begitu. Kalau begitu larangan, Anda tidak perlu daya. Ya. Kalau perintah melakukan sesuatu, Anda memerlukan daya, dan karena itu, itulah yang dikatakan sesuai kemampuan kamu. Ini ada batu, ini ada ini, angkat ini. Batu, saya hanya kuat angkat yang kecil, saya angkat yang kecil. Kalau saya kuat angkat yang besar, saya angkat yang besar. Salat, salat, berdiri, saya enggak bisa, ya duduk. Duduk, enggak bisa. Ya, baring. Baring, enggak bisa. Kedip-kedip aja matanya. Ya, toh. Puasa, begitu. Nah, itu namanya sesuai kemampuan kamu. Oke, kita lanjutkan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu menjadi seorang muslim. Nah, pertanyaan timbul. Apa itu mati kemauan kita? Jadi kenapa dikatakan jangan mati kecuali muslim? Dimengerti pertanyaannya? Oke. Maksudnya begini. Jangan ada sesaat pun dalam hidupmu ini kamu tidak menjadi muslim. Jangan, karena kematian tidak diketahui kapan datangnya. Kalau kamu tidak muslim, bisa jadi dia datang waktu kamu dalam keadaan tidak muslim. Tetapi kalau kamu selalu dalam keadaan muslim, kapanpun dia datang pasti dia temui kamu muslim. Saya beri contoh. Saya janji dengan satu orang. Saya mau datang, tapi saya tidak bisa tentukan kapan. Yang penting, kamu jangan keluar rumah. Iya, tunggu saya. Jangan keluar rumah. Waktu dia datang, selama saya mengikuti pesannya, dia pasti temui saya atau tidak? Pasti dia temui saya di rumah, karena saya tidak keluar rumah. Ya kan? Tapi kalau saya keluar rumah, bisa jadi dia tahu, saya tadi janji ketemu di sini, dia tidak datang. Allah berpesan, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam arti jangan sesaat pun dalam hidupmu kamu meninggalkan ajaran ini. Itu arti wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena itu, supaya kamu tidak mati kecuali dalam keadaan Islam, ayat lanjutnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, itu berpegang teguhlah kamu semua dengan tali Allah. Tali Allah itu Al-Quran. Berpegang teguh. Saya mau beri contoh lagi. Ada tali. Kita ambil ilustrasi. Itu orang yang memanjat tebing. Dia pegang tali atau tidak? Dia pegang tali. Dia pegang tali untuk naik. Kalau dia terjatuh, dia pegang tali jatuh ke bawah. Selama dia pegang tali. Tapi ingat, talinya harus kuat dan pegangnya kuat. Kalau talinya kuat, dia pegang tidak kuat, jatuh dia. Kalau dia pegang kuat, tapi talinya tidak kuat, jaminan dari Allah bahwa tali Allah kuat. Tinggal Anda nih sekarang ini. Mau pegang kuat atau tidak? Atau pegangnya gini-gini. Ah, ini dia pesan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wa la tafarraku. Jangan berselisih. Jangan bertengkar. Jangan berkelompok-kelompok yang menjadikan kamu bermusuh-musuhan. Kalau berkelompok tapi tidak bermusuh-musuhan, boleh-boleh aja. Ya kan? Ada yang mau masuk Partai Golkar, ada yang mau masuk PAN, ada yang mau masuk PDI, boleh aja. Tetapi jangan bermusuhan. Tujuan harus sama. Ya kan? Itu. Wala tafarraqu, baru dia katakan, Wadzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Renung-renungkanlah nikmat Allah, dulu kamu itu bermusuh-musuhan. Sahabat-sahabat Nabi yang di Medina, ada kelompok Aus, ada kelompok Khazraj, perang puluhan tahun. Tapi begitu datang Islam, mereka bersatu. Saya kira kita sampai di sana. Ya. Pemirsa, setelah jeda berikut, Tafsir Al-Misbah Makiyah masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Kembali penjelasan Bapak Quraisy Shihab tadi tentang ayat 102-103 ya sebagian Pak. Baik, kita lanjutkan. Jadi ayat ini mengingatkan bahwa kamu dulu bercerai-berai sebelum datangnya Islam. Bermusuh-musuhan puluhan tahun dari generasi ke generasi. Lalu kamu menjadi bersaudara karena adanya nikmat Allah kepada kamu. Nikmat Allah itu adalah tuntunan agama, adalah Al-Quran. Nah, kita mau lihat kepada diri kita sekarang. Dulu perpecahan diobati, diperbaiki melalui Al-Quran. Iya. Jadi bersahabat, jadi bersaudara. Sekarang ada gejala. Karena Al-Quran, orang berpecah belah. Ya enggak? Adalah alhamdulillah kita di Indonesia tidak terlalu menonjol itu ya. Ya, kita di Indonesia walaupun ada Muhammadiyah, ada NU, ada ini, ya kita masih bersaudara sedikit itu yang bertengkar. Tapi di luar negeri, lihatlah, di Irak apa jadinya? Ada Sunnah, ada Syiah, ada Khawarij, ada ini. Ini enggak benar ini. Orang harus kembali kepada Al-Quran. Hanya saya ingin katakan begini. Perbedaan pendapat itu harus ada. Tuhan menghendaki adanya perbedaan pendapat. Lau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, kamu semua jadi satu. Dia tidak berikan kita kebebasan untuk berfikir. Tapi Allah tidak mau. Supaya kita berkompetisi dalam kebaikan. Supaya umat ini punya pilihan-pilihan. Kalau tuan rumah yang mengundang kita mau, dia bisa kasih kita cuma air minum. Kalau ibu diundang ke rumah cuma dikasih air minum, ada pilihan atau tidak? Tidak ada pilihan. Yang mana lebih bagus? Dibeli air minum, diberi teh, diberi kopi, diberi nyaman, lebih bagus itu. Allah mau beri kita macam-macam. Pilih yang Anda suka. Selama tidak buka kulkas yang di kamarnya tuan rumah, ya kan? Selama yang dihidangkan itu terima. Al-Quran begitu. Seringkali ada ayat Al-Quran yang oleh ini difahami seperti ini, yang oleh itu difahami seperti itu. Itu Tuhan sengaja. Supaya yang ini pilih yang itu, yang ini pilih yang itu. Karena setiap kalimat bisa mengandung berbagai makna. Kalau saya berkata, kita ambil contoh, kita ambil contoh. Allah memerintahkan kalau berwudu, basuhlah atau sapulah kepala kamu. Iya. Kepala itu apa? Rambut, bagus. Bukan semua kepala. Bukan sebahagian. Ah, itulah dia. Pada Al-Quran mau. Gitu. Ya kan? Banyak. Orang beda-beda. Selama maksudnya semua bertujuan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, itu sudah benar. Orang yang memilih kopi yang dihidangkan udah benar. Kalau yang lain mau pilih teh, udah benar juga. Tuan rumah udah senang. Ya kan? Mau minum semua juga, kalau tuan rumahnya kaya raya, silahkan minum semua. Jangan salahkan orang yang pilih teh karena Anda senang kopi. Jangan salahkan mazhab ini kalau Anda menganut mazhab yang lain. Semua selama merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, itu udah selamat. Nah, yang kekeliruan kita, kita seringkali beranggapan cuma saya yang benar, yang lain salah. Nah, dulu waktu turun ayat ini, ayat-ayat Al-Quran itu yang mempersatukan mereka. Mereka juga beda pendapat. Mereka juga beda pendapat. Tetapi ada ayat-ayat yang mereka berkata ini pasti seperti ini. Itu prinsipnya. Siapa yang percaya pada keesaan Allah, Allah Maha Esa. Siapa yang percaya pada kenabian, ada nabi. Tentu ada yang menyampaikan dari nabi, ada malaikat. Tentu ada yang disampaikan kepada nabi, kitab suci. Siapa yang percaya itu? Siapa yang percaya hari kemudian, dia sudah muslim. Mau beda cara sholatnya. Di Mekah kita lihat, tidak baca bismillah. Ya. Tangannya lurus begini. Ada yang macam-macam. Semua mau mengikuti Rasul. Nah, ini yang dipesankan oleh ayat ini. Ingat dulu kamu berselisih, lantas bersatu karena nikmat Allah, karena petunjuk Allah. Kalau begitu, kita sekarang dikecam, karena Qur'annya masih ada, tapi kita berselisih. Oke. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Allah yang mempertautkan, mengharmoniskan jiwa kami sehingga kamu semua berkat nikmat Allah, berkat petunjuk-petunjuknya itu menjadi saudara-saudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kamu tadinya sudah berada di ujung tepi api neraka. Allah menyelamatkan kamu dari tepi itu dengan petunjuk-petunjuknya. Jadi kalau mengabaikan petunjuknya, orang berada di tepi api neraka. Fa anqadzakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya supaya kamu memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ayat kita. Ya. Okay. Alangkah damainya hidup ini jika semua perbedaan bisa bermuara pada satu, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kami akan segera kembali lagi setelah jeda berikut, tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Sekarang saatnya sesi tanya jawab. Silakan Ibu. Baik. Begini Pak, saya mau nanya, kapankah seseorang itu dikatakan takwanya tidak hakotukoti? Kapankah seorang dikatakan takwanya tidak hakotukoti? Yang pertama, hanya Allah yang mengetahui hakikat ketakwaan seseorang. Kita ini hanya bisa melihat indikasi-indikasi, tanda-tanda umum. Allah menegaskan, huwa a'lamu bimani taqa. Dia yang mengetahui, lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Tapi ada indikator-indikatornya. Kalau dia bergelimang dalam dosa, kalau dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Kalau dia tidak laksanakan sunnahnya, tidak ada masalah. Dia tidak sholat. Atau sholatnya bolong-bolong. Saya tidak bisa berkata bahwa dia bertakwa, sebenar-benar takwa. Dia punya uang, dia tidak zakati, dia tidak bisa bertak. Itu indikatornya bahwa nanti kita lihat. Karena yang Anda tanyakan sebenar-benar takwa ya. Kita bisa atau kita tidak melepas label takwa dari seseorang yang melakukan dosa tetapi segera dia bertobat. Beda kan? Kalau mau sebenar-benarnya takwa tadi itu yang saya gambarkan, tidak pernah berdosa, tidak pernah ini-ini. Tapi orang masih dinilai memiliki ketakwaan walaupun dia melakukan dosa, asal begitu dia selesai melakukan dosa, dia ingat Allah dan bertobat. Itu belum keluar dia dari koridor takwa. Karena itu takwa bertingkat-tingkat. Orang yang paling bertakwa adalah Rasulullah. Ya, tapi ada kan di bawahnya. Sayyidina Abu Bakar kan juga bertakwa. Sayyidina Umar juga bertakwa. Ini juga bertakwa. Ibu-ibu juga insya Allah bertakwa. Ya kan? Bapak-bapak lebih-lebih lagi. Ya. Tetapi itu kan ada tingkat-tingkatnya. Saya kira demikian ya. Satu lagi. Ada lagi. Apakah kaitan antara watasimu bihabdi jami'ah dengan udhulu fisimi kafah? Terima kasih. Apa kaitan antara wa'tasimu bihablillahi jami'an dengan wadkhulu fis-silmi kafah? Itu bisa maknanya serupa, bisa juga berbeda. Tergantung dari penafsiran kita tentang udkhulu fis-silmi kafah. Mari kita lihat, Pak. Kita dalam salah satu episode pernah menjelaskan udkhulu fis-silmi kafah. Bisa berarti masuklah kamu semua. Dalam agama Islam, dalam kegiatan menyerahkan diri kepada Allah, tekanannya pada kamu semua. Ada lagi yang mengartikan, masuklah kamu semua dalam agama Islam secara menyeluruh. Jangan cuma sholat, puasa juga. Jangan cuma mengharamkan makan babi, haramkan juga bawa fitnah. Nah, itu kafah, Islam secara kafah, Islam secara keseluruhan. Nah, ayat kita ini berpegang teguhlah kamu semua dengan tali Allah. Nah, di sini dia bisa bertemu dengan itu. Nah, bahwa nanti Bapak bertanya, kenapa harus diulang? Nasihat itu perlu diulang-ulang. Ya toh? Diulang-ulang oleh Al-Quran dengan redaksi yang berbeda-beda. Karena boleh jadi nasihat yang pertama 10 orang sudah ikuti, masih ada sekian yang belum ikuti. Diulangi lagi dalam itu. Saya kira demikian, Pak. Ya? Okay. Kita akan lanjutkan lagi sesi tanya-jawab ini ya, Ibu, Bapak. Tapi tetap bersama kami, pemirsa, karena setelah jeda berikut, Tafsir Al-Misbah masih akan kembali lagi. Lagi sesi tanya jawab ini masih dalam Tafsir Al-Misbah. Silakan Ibu yang ingin bertanya. Apa saja yang memicu perpecahan dalam tubuh umat Islam? Apa saja yang memicu perpecahan? Banyak, Bu. Yang pertama, kebodohan. Kebodohan ini punya banyak dampak. Tidak tahu masalah. Fanatisme. Terlalu fanatik pada pendapatnya. Keterlibatan orang luar yang memicu-micu kita untuk orang, ada orang luar yang tidak senang umat ini atau bangsa ini tenang dan sebagainya. Jadi dibuatlah hal-hal sehingga terpicu perpecahan dan perbedaan itu. Nah, dan tentu yang pertama itu tadi Bu enggak mengerti. Difikirnya yang benar itu cuma satu. Padahal dalam rincian agama yang benar itu bisa banyak. Saya beri contoh, Bu. Tuhan itu tidak tanya 5 tambah 5 berapa. Jawabannya cuma satu ya. 10. Tuhan tanya 10 itu berapa tambah berapa. Sudah banyak. Mestinya kita fahami seperti itu beragama. Ini juga mau menuju Allah. Siapa sih di antara umat Islam yang tidak mau mendapat sorga? Semua mau. Siapa di antara umat Islam yang tidak mau mengikuti Nabi? Semua mau mengikuti Nabi. Hanya Nabi terkadang melakukan aneka kegiatan yang beda-beda. Ya, saya anggap ini yang benar. Yang lain berkata itu yang benar. Semua bisa benar. Selama itu tadi yang saya singgung. Prinsip-prinsip dasar ajaran Islam itu dia pegang. Percaya Allah. Sorga itu lebar kok. Ya kan? Sorga itu bukan jalan sempit. Dia jalan lebar, bisa menampung sebanyak mungkin orang. Kalau kita bicara umat Islam, sedang terhadap non-muslim, kita dituntut untuk bekerja sama dalam kebaikan. Apalagi sama muslim. Tidak ada bedanya itu antara ini dan itu. Karena rinciannya. Jadi saya kira itu, Bu, kebodohan, fanatisme. Terus ada orang luar yang kipas-kipas ini. Orang-orang yang tidak sadar ini. Jadi kompor. Jadi kompor. Ya, okay. Ya, silahkan ada lagi. Saya ingin meraih husnul khotimah. Bagaimanakah kiat-kiat untuk meraih husnul khotimah itu? Kiat-kiat meraih husnul khotimah. Ini tadi, Bu. Jangan pernah sesaat pun keluar dari tuntunan agama. Itu wah husnul khatimah itu. Ya. Salat berjalan pada jalan yang benar, belajar ini itu kapan dia datang husnul khatimah. Tapi begitu keluar ke night club, wah siapa tahu dia datang di sana ya husnul khatimah. Ya kan? Oke, Bu. Satu lagi nih, Bapak. Ada yang menyatakan tidak hanya akidah dan ibadah saja yang islami, tapi cara berpikir juga harus islami. Bagaimana penjelasannya mengenai cara berpikir islami dan bagaimana yang tidak islami? Ini kita sekarang begini, Pak. Segala kegiatan itu harus dikaitkan tujuannya untuk Allah. Segala kegiatan. Kegiatan ini bisa kegiatan tangan. Kita gunakan tangan. Kita bisa gunakan fikir, kegiatan fikiran harus dikaitkan dengan Allah. Bisa hati dikaitkan dengan Allah. Semua kegiatan yang Anda kaitkan dengan Allah itu kegiatan yang islami. Semua kegiatan yang dilakukan tidak mengaitkan Allah itu bisa jadi bukan kegiatan yang islami. Nah, kalau dia bertentangan dengan apa yang dikehendaki Allah, itu kegiatan yang mengandung kekufuran. Saya ambil contoh. Mandi. Bisa jadi kegiatan islami atau tidak? Kalau Anda niatkan itu. Bisa menjadi kegiatan kekufuran atau tidak? Bisa. Saya mandi untuk pergi ke pesta, mau pergi pacaran. Ini sudah kegiatannya. Berpikir juga begitu. Kalau berpikir, kita bisa rinci lebih banyak lagi. Ada orang berpikir negatif, ada orang berpikir positif. Islam mengajarkan kita positive thinking. Berpikir positif. Kita lihat satu orang jalan, saya ucapkan assalamualaikum atau selamat pagi, dia tidak jawab. Ya, kalau pemikiran Islam apa yang dia pakai? Dia katakan itu orang tidak lihat saya. Ya, itu orang tidak mendengar saya. Tapi kalau kegiatan kekufuran, itu sombong benar. Itu pikirannya tidak lurus. Kita melihat keburukan orang. Jangan mata tertuju pada keburukannya. Pasti ada sisi baiknya. Itu Sayyidina Isa. Beliau dengan sahabat-sahabatnya berjalan dapat anjing, bangkai anjing. Kita lihat positif dan negatif thinking. Yang itu berkata, ini anjing baunya apek segala, menusuk telinga. Ya, apa kata Nabi Isa? Mau menusuk hidung, bukan telinga. Okay. Wah, saya mau uji Bu Ibu ngantuk atau tidak. Oke. Okay. Apa kata Sayyidina Isa, Nabi Isa? Dia bilang, coba lihat giginya, putihnya. Jadi di dalam keburukan pun ada kebaikan kita harus lihat. Itu pemikiran Islam. Tidak buruk sangka, tidak dengki, tidak itu. Islam menghendaki semua kegiatannya Islami. Saya kira jelas, Pak. Okay. Cukup ya, Ibu, Bapak. Jadi pada pertemuan pagi hari ini kita hanya sempat membahas dua ayat ya Pak Kurai, ayat 102 dan ayat 103, memang karena memerlukan pembahasan yang lebih mendalam. Berikan kepada kami Pak, apa intisarinya Pak? Intisarinya, kita dituntut untuk bertakwa. Ketakwaan dalam arti menghindari ancaman dan siksa Tuhan, baik ancaman dan siksanya di dunia maupun siksanya di akhirat. Jadi jangan cuma takwa buat akhirat. Kerja keras, belajar, siapkan segala sesuatu itu takwa duniawi. Sehat. Oke. Yang kedua, jangan hendaknya berlalu satu saat pun dalam hidup ini seseorang keluar dari tuntunan agama. Pegang teguh itu dimanapun, sejak bangun tidur sampai akan tidur lagi. Oke. Yang ketiga, kita dituntut untuk berpegang teguh pada tali Allah yaitu Al-Quran dan tidak bercerai-berai, walaupun itu bukan berarti bahwa kita tidak boleh untuk memiliki kelompok-kelompok, berbeda-beda kelompok. Saya kira itu yang mungkin kita jadikan kesimpulan kita. Dan mudah-mudahan saja apa yang sudah disimpulkan tadi oleh Bapak Kurai Sihab bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa Metro TV, insya Allah besok pagi subuh kami akan hadir kembali, selalu hadir dalam acara Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Kurai Sihab. Saya pamit, insya Allah kita jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatku ibadah.